budu banget. Tegese ora ninggal budu sithik-sithik, tegese budu banget. Wong sing kepengin delok utawa kepengin supaya ana kedadian ing suci wektu sak liyane kedadian sing wis diketokne Allah Subhanahu wa taala. Tegese gambarno wong sing boten purun menerima kenyataan bahasane wong sakniki. Lha wong nyatane ngono dipiyekne neh. Gak gelem nerima kenyataan niku jenenge wong bodho. Semono uga. Lek enten tiyang kok rasa-rasa arasa-rasen ibadah, arasa-rasen nglampahi perintahipun Allah, ngenteni enek nganggure, ngenteni enek kobre. Saiki cek sibuk, Lek enten tiyang sing wonten niku minurut dalipun sahibna atailah menika nggih termasuk tiyang sing salah hitung. Ihalatu ka'al a'mal ala wujudil farau min ru'unatin nafsi. Olehmu nyemayani ngamal disemayani ngenteni eneke kober, eneke nganggur. Kuwi termasuk ru'unah, termasuk komprung, termasuk wong ra iso ngitung. Tegese terus pundi? Dari segi aktivitas ngamal, kula panjenengan kedah giat ngamal. Jereniku perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kedadian napa sing terjadi, kula njenengan kudu nrimo napa kemawon sing dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nek saged ngeten iki, namine dadi wong sing bener-bener memahami napa perjalananipun rohani, saged dados murid ingkang saestu ingkang kepengin pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ndawuhaken ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kusyifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamaka wala tabarrajat dhuwarhirul makunat illa wanadat ka haqaiquha innama nahnu fitnah fala takfur. Ma aradat ora karep apa himmatu salikin himmah atau semangate wong kang suluk, wong kang ngambah dalan marang Allah. Karep apa? Karep antakifa ing yen toleren apa himmah. Wah, wis hasil. Cukup ah. Nek karep ngono, kapan kok karep ngono kuwi indama kusifalaha. Indama kusifa nalikane wis dibuka apa laha kedue himmah. Illa wanadat kecoba mesti undang-undang hu ing salik apa sing undang-undang hawatiful haqiqati hatif niku suara batine hakikat ngundang piye alladzi tatlubu utawi perkara tatlubu kang nyuprih sapa sira iku amama kaisih ning ngarep durung saiki iki ngarepe neh utawa suatu ketika wong suluk niku nemu penampilan-penampilan nggih zahirul makunat akhire pira-pira keadaan dunia niki sing apik-apik. Wala tabarrojat lan ora ngedeng apa zahirul makunati pira-pira penampilane kahanan kang diwujudne Allah illa wanadat kejaba mesti undang-undang ka ing sira apa haqaiquha pira-pira hakikate zahirul makunat undang-undang piye innama nahnu fitnatun fala takfur. Inama nahnu angin pestini utawi ingsun iku fitnatun mung ujian. Mulane fala takfur aja kufur sapa sira. Niki mun nyeritakne proses kemungkinan-kemungkinan akibat wong purun madhep dhateng Allah sing saestu. Nggih, dari dua hal kalau wau. Nek wong wis gelem nerima tenan apa sing diparingne Allah, wis apa eneke ditampa, lajeng piyambake lajeng nggih ikhtiar menurut perintah sing didhawuhne Allah sak mampu-mampune gak tau semoyo. Wirite dilakoni, jamaahe ditandangi, sedekahe dimempengi, posone dilakoni, salat tahajude ditekuni, nggih. Biasane niku wong sing pun getu-getu ngoten niku karena panjenengan wonten himmah, wonten semangat, wonten cita-cita, wonten kepinginan luhur sing badhe dicapai. Ya. Kepinginan luhur sing badhe dicapai tiyang ngeten iki. Niki lek wong sing bener-bener murid, bener-bener suluk, niku sing dituju mboten enten sanes kejahi namung Allah Subhanahu wa taala. Cuma nalika wong niki badhe mlebet teng arena ketuhanan sing rumiyin pun ate diterangne nika. Niku saderenge kali Allah taala dilebokne riyen teng arena-arena sanesipun sing indah. Sing selama niki blas dereng tau dingerteni. Biasane sok-sok sing gampang niki. Moro-moro kali Allah taala delalah, ngoten delalah. Niku sembarang kali we moro-moro mandi. Niki sing sing umum niku biasane ngoten. Maca Fatihah mandi. Maca ayat kursi mandi. Maca surat Ikhlas mandi ngoten. Sajake mendung arep udan terus ndelok langit maca Fatihah ayat kursi gak iso mendung lho ngoten. Niku sosok metu ngoten-ngoten niku. Artinya kerupekan-kerupekan sing biasane menimpa dirinya dening Allah dibuka, dikusifa. Biasanya ngoten niku sok-sok terus malah nglokro. Wah, hasil aku. Ketika muni hasil menganggap bahwa niku tujuane piyambake. Maka lek purun neliti sing saestu, setiap kali ada orang yang suluk punya himmah yang tinggi, lalu di tengah-tengah proses suluk itu ada pemberian-pemberian dari Allah, mukasafah-mukasafah dari Allah yang selama ini mboten tahu dialami, niku sakjane dibalik itu semua ada panggilan yang mengatakan bahwa sing mbok goleki dudu iki, tapi cik ning ngarepmu ana. Dudu iki tapi cik ning ngarepmu, mandi kuwi dudu tujuan. Tujuane Gusti Allah. Dudu tujuan. Mergo nuwun sewu, biasane terus wong niku kadung kesenengan ngurusi mandine niku, akhirnya terus kepengen memanage kemandian niku. Dimanage dibiarkan rupa, biar supaya kemandian niku iki iso menghasilkan banyak hal, kesempatan aku iso naik daun macam-macam, iso mulai terkenal, akhirnya mek sibuk ngurusi niki. Mendek cara wong kekean apa cara ngriki ngarani genuki. Mboten iso munggah. Sing mestine kudune munggah terus. Munggah terus wong niku namung napa ta namung paringane Allah. Dereng Allah sing dituju. Dereng Allah sing dituju. Mulane sing dituju dudu iki alladzi tatlubu amamaka. Sing mbok tuju kuwi sik ning ngarepmu. Iki ya wis mulai proses tapi dudu iki. Cek ning ngarepe maneh. Dan utawa kemungkinan-kemungkinan tiang niku sing kurun gedhu nglampahi lakon suluk. Himae kuat nglampahi lakon suluk. Niku biasane terus nemu pinten-pinten penampilan-penampilan lahir sing lebih menarik. Biasanya nyambut gawe angel jadi gampang. Ngomong sak kecap gampang keturutan. Tengok-tengok nang omah delalah diteri wong. Napa sing indah-indah. Kadang-kadang akeh sing ngelem timbang sing maidu. Anggur petuk wong mesti ngelem, petuk wong mesti ngelem. Ngoten. Anu lho iki. Iku asale iki ora patek dikenal wong. Suwe-suwe bisa gelem melu torekoh, melu wiridan malah saiki malah akeh sing seneng anggur wong ngomong. Ngaji sampean jan penak tenang. Ora enak kok wong ngaji kaya sampean kuwi. Wes ngalor ngidul diomongi perkara sing zahirul makunat, penampilan-penampilan lahir sing tabarruj, sing ngedeng, sing berhubungan kali soal popularitas, kesenengan. Ngalor ngidul disanjung wong, sampean iki isih enom, ganteng, pinter, ngono wae. Wes ngalor ngidul disanjung-sanjung. Dan sampean iki serba bisa lho, sembarang kalir kok iso to. Niki jenenge penampilan-penampilan lahir ngoten niku. Nek enten nemu sing ngoten niku wong suluk kudu hati-hati. Mergo di balik itu hakikatnya adalah panggilan yang mengingatkan bahwa innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku iki ming ujian, aku iki ming fitnah. Aja mbok kufuri aku. Aja sampai lali, aja sampai gak iso nembus. Oleh muiling marang Allah. Hati-hati. Jenenge munggah ki mesti bakal rutuh. Tapi lek kowe ning ngisor terus wis gak iso medun maneh. Ngoten. Mesti dielingno niku sakjane. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Wong naik ke puncak itu mudah jatuh. Fitnah, ujian mesti. Hati-hati. Niku sing kathah mboten. Terus as-sa'iru ila Allah Ta'ala yatajalla lahu fi asma'i sulukihi anwarun wa tabdu lahu asrar. Wong sing berangkat mengadakan perjalanan menuju dumateng Allah, niku di tengah-tengah perjalanan biasanya muncul beberapa penampilan-penampilan indah dari Allah berupa anwar, cahaya-cahaya kegaiban dan asror, rahasia-rahasia pengetahuan batin sing selama ini dereng dingerteni. Ngoten. Nek nalika nemu ngoten kok fa in aradat himmatuhu an taqifa indama kusifalah min dalika. Nalikane himmae salik niki kepengin leren, pengin mendek njur ngurusi itu, njur menikmati itu, bahkan nek perlu nyuwun ning Allah ampun ilang Gusti. Nek perlu ngoten. Ampun ngantos ilang niki penting niki ngoten. Nah, niku biasanya terus enten keyakinan. Ngoten. Kenging napa kok pengin leren lek tiqadi anna wasala ilal ghayah al quswa wan nihayah minal ma'rifah. Mergi piambae nganggep inilah puncak dari segala perjalanan saya. Inilah yang saya hasilkan aku riyadhah semene taun. Oleh ku topo sak mene dino, oleh ku ngempet zuhud iki panjenengan wis hasil. Dadi yo terus leren. Nah niki minangka ujian nggih. Oleh mu niat ini niat krana Gusti Allah apa krana pengin oleh hasil. Nah niki mungkin lek wong niku ketara. Oleh musuhan Pak Yai ben krana bangkrut pengin bangkit maneh. Apa tak krana pengin golek ridane Allah. Lek oleh musuhan Pak Yai jaluk ijazah pengin wiridan biyen kok krana bangkrut ben bangkit maneh. Lah krana saiki wis iso bangkit ya leren. Iya ta? Utawa gak bangkit-bangkit ya leren. Wiridan nyahono ya ini panggah jelebut ae ora muda. Nyaru utang malah sing nagih tumpukan wawane ngoten. Utawa dadakan ora kasil tenan. Moro bangkrut ilang perkara ngurusi ngalih profesi wah sembarang kalire sukses ya leren ngoten niku. Lane nun saya pun kaget menawi jenengan manggih kanca. Lah iya biyen iki zaman isih nul putul ora duwe apa-apa biyen lek nyambut gawe sik urung apa-apa biyen lah wiridan wetu ra karo-karuan sampe lek pengajian ki aku sing diampiri lho. Dosa saiki aku wis mulai iso istiqomah sithik-sithik kok dhek malah bebuk jlebut kok ngono kuwi piye. Niku krana pancen kena penyakit takifu ngene iki. mendek. Mereka dianggap itulah tujuan tertinggi. Nah, di balik itu kalau dia mau merenung lagi, kalau dia benar-benar lah suluk niku temenan, niatnya memang benar-benar napa? Ilahi anta maksudi wa ridoka matlubi niku. Ya Allah, ridomu yang menjadi tujuanku. Engkau menjadi tujuanku dan ridomu menjadi pencarianku. Aktini mahabbataka wa ma'rifatak. Beri aku cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Nah, apakah benda, apakah pengetahuan, apakah rasa, apakah pengalaman, apakah rahasia-rahasia itu adalah cinta Allah? Belum. Itu baru sedikit dari sekian rahasia Allah yang dibuka. Dan lan mesti dieling nek gelem renung sing bener al-haqiqah, nggih. Hawatiful haqiqah, bisikan-bisikan yang hakiki pasti akan mengatakan allazi tatlubu amamaka. Fajud fisair wala taqif. Mesti ngoten, mengke kesimpulannya mesti meneng-meneng ya lek gelem renung sing tenan lah ya tapi kar pikir aku iki jane wis biyene wis tau lho istiqomah. Wiridan ini harus tahu. Saiki kok malah orang tahu. Niku terus mesti dieling lah. Sing buat gulai duduk kui isih nengarepmu. Ayo digas mana? Ngoten mesti. Ayo digas mana? Cuman dek. Yo dini kenal sing neng tengah perjalanan sok kenal warung kenal kan wajar dong. Tapi cuman dek neng warung kono. Coba anggap wala ya iki sing tak gulai yo cungono. Tujuan iki jek arep teko Surabaya, lah kok teko Mojo Agung wis minggok ning warung. Terus kenal karo anake warung sing jangkung. Akhirnya terus kenalan, lah kok malah akhirnya duwe anak duwe putu ning Mojo Agung. Iki gas teko Surabaya nggih. Mendek. Go. Semanten ugi ngoten. Fa in tabarrajat lahu zahirul makunat bizinatiha. Famalailah husniha wa jamaliha natabhu haqa'ikuha albatinah innama nahnu fitnatun fala takfur. Nek sampe enek ndek napa ditampili dipejengi ngoten cara sak niki napa istilah dipameri penampilan-penampilan kahanan sing indah biasanya wong suluk niku terus kepilut kalih keindahan-keindahan niku. Akhirnya terus gileren sampai mawon. Itulah yang akan menutup hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mau merenung yang benar, di balik itu ada panggilan hakiki, panggilan batin yang sejati yang mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan aku iki ning dadi fitnah, kuwi aja sampai kufur ning Gusti Allah. Meripati hatimu remno aja sampai merhatekno perkara sing ngono-ngono kuwi aja sampai tolah-toleh merhatekno bangsane jin sing ayu bangsane sok-sok dipameri enek nun jawu niki enten sing duwe pengalaman dipethuki nyira kidul wis dipameri iki lho bandaku sak menake iki lho wis to kok gelem nganu kok tak gaeki iki harta karun iki 100.000 ton gimana ngoten. Biasanya kita sibuk ngurusin niku wis gak sida sulung. Nggih wiridan tapi wiridane menggok teng riku. Nah, bahaya niku. Ngoten. Mulane fala wala taltafit ilaihi wa tum ala sulukika wa sairika. Langgeng terus acik kok konstan terus mengadakan suluk menuju kepada Allah. Wa lam lan ngerti sapa sira. Anna usah temene kelakuan iku madamat selagi ini isih tetep langgeng laka kedwi siropo himmatun himmah selama kamu masih punya himmah yang kuat wa irodatun dan kehendak yang kuat fa anta ba'tu fitariq lam tasil. Maka sebenarnya kamu itu belum sampai pada jalan yang kamu tuju. Wong niku lek cita-citane dukur oleh hasil 1000 lek kurang nggih. Kurang mesti kurang 1000. 2000 to, 2000, 3000, 4000. Terus mbok yo ngono, ngoten lho, aja kok soal sulah ngene lah wis timbang wong-wong kuwi. Nimbange timbang wong-wong. wong-wonge gapler mi terus gak leren-leren lah kok wis mending jamaah tertib. Banding mbanding sak ngisore ya nglokro apa. Bandingi sing sak ndure ngoten. Banding sing sak ndure. Ben iso terus. Ngoten. Falau fanaita anhuma tawasolta. Lek kowe sampe iso fana ngoten. Fana dari himmahmu, lebur dari kedua-duanya itu sampai larut, betul-betul larut di dalam Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kamu namanya baru nyampe. Selama masih belum, ya berarti masih perjalanan. Upama diduduhi sing apik-apik kuwi, ya memang itulah pemandangan indah yang ditampilkan Allah bagi orang yang mau suluk. Tapi itu belum sampai pada tujuan orang suluk. Dan wa qad ra'aitu li sayyidi Abil Hasan Asadili radhiyallahu anhu kalaman hasanan munasiban lima zakarul muallif rahimahullah taala hauna. Dawuhipun Syekh Ibnu Abbad ingkang nyarai kitab Hikam menika dawuhaken ngeten. Aku tau maca dawuh Syekh Abil Hasan Asadili sing berkaitan karo soal taroki, peningkatan-peningkatan suluk. Dan nalikane wong niku ngerasa cukup, ndelok kesempurnaan, mesti sing tampil justru kekurangan-kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan itu mesti akan muncul. Okay. Niki prinsipe dawuhipun perlu dipun perhatosaken. Engkang mangke insya Allah sakit bantu pemahaman kula panjenengan terhadap teori-teori perjalanan rohani, teori-teori suluk sing memang liku-liku perjalanan suluk niku mboten padha kalih liku-liku perjalanan lahir. Nah, perjalanan wong sekolah ngoten urute gampang nggih. SD, SMP, SMA, ya kuliah ngoten pun angger niku salah-salah ditempuh ngono akeh sing mboten lulus nggih. Akeh sing mboten lulus. Ana pemalih iki perjalanan-perjalanan rohani sing sifate rumpil nggih. Bahasane Imam Ghazali ngangge teori akobah nggih. Akobah niku undak-undak sing gampang meleseti. Niku lek mboten ngati-ati, mboten gadah guru mursyid, mboten gadah bimbingan sing kuat saking seorang mursyid nggih biasane sok ngwatiri. Tapi niki wonten setunggalipun rambu-rambu ancer-ancer ingkang badhe dipun dawuhaken dening Syekh Abul Hasan Asadili radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu Syekh Abil Anah Abil Hasan Asadili dawahaken i'lam annaka idza aradta an yakuna laka nasibun mimma li auliya illahi ta'ala fa'alaika birohdin nasi jumlatan illaman badalaka ala Allah bi'isyaratin sadiqah ilo titik enggak begitu illaman yadulluka ala Allah ta'ala bi'isyaratin sadiqah wa a'malin thabitah layan kuduha kitabun wala sunnah wa a'rid 'anid dunya fil kulliyah wala takun mimman ya'ridu 'anha liyuqta shay'an 'ala dhalik bal kun fi dhalika 'abdallah. Ilam ngertia sapa sira annaka ing saktemene sira iku idza arada tatkala ning ngarepno sapa sira ngarepno an yakuna ing yen to ana iku laka kedhuwe sira apa nasibun bagian mimma setengah saking barang li aulia ilahi kang tetep kedhuwe pira-pira kekasih Allah taala. Lek kowe kepengin oleh panggonan nasib kaya nasibe para wali ya senajan kowe ora dadi wali ngoten lho nggih. Tapi lek oleh bagian kaya bagiane wali kan nggih padha enake ngoten lho nggih. Masih ora diundang undangan VIP nggih. Lek oleh bagiane tamu VIP kan nggih berkate padha. Yen nek kowe pengin oleh bagian Sangka apa sing dinduweni para wali ne Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala. Maka yang pertama kali harus kamu lakukan adalah wa'alaika birofdin nasi jumlatan. Kamu harus melempar seluruh manusia secara keseluruhan. Maknane dalam hal pertimbangan renor-renor aja gampang terpengaruh. Aja gampang terpengaruh. Ngeten mawon Mas. Nggih, cita ngomong ngeten mawon Mas. Nggih, aja gampang ngono. Aja gampang ngono, bingungi kok. Bingungi kaya wong dipethuki maklar teng terminal. Kene Mas, sing stok nyandara kene Mas, iki malah betruh tumpahan sing apik to jenengan nggih. Nah, nek kepengin bergaul karo wong enek kecuali sing oleh mbok pergauli ilaman kejaba wong. Enek sing memang kudu mbok ugemi. Sitok iki tok sing mbok ugemi. Yaiku man kiai, ulama, wong guru. Ya dulu kan nuduhaken sapa man kaen sira nuduhaken Allah ing atase Allah. Kejaba pancen wong sing nuntun awakmu tumuju marang Allah, instrukturmu, komandanmu, mursidmu, ya kuwi sing kudu mbok ugemi. Ngoten. Bisaratin shadiqah, kelawan petunjuk-petunjuk sing bener. Wa a'malin sabitah, lan dengan amalan-amalan yang sudah ditetapkan, artinya menurut syariat itu bener amalane kuwi. Aja amalan-amalan sing neko-neko sing mendemawa ning juru kuburan 40 dina ora sing ngono-ngono kuwi. Amalan-amalan sing menurut syariat memang ada Quran hadise. Itu. Memang itu dianjurkan. Layang kudua kitabun wala sunnah. Sing dimaksud amal sabitah kuwi apa? Yaitu amalan yang tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah. Niku salah syaratnya sama ngugemi mursyid. Syaratnya ngugemi mursyid. Nomor kali, lek saman wis nemu mursyid, lan saman wis berpaling dari seluruh saran-saran sing dilakoni menungso liane mursyid, enekne sing kudu dilakoni, wa'arid anid dunia bil kulliyah. Wa'arid lan menguwa sapa sira, anid dunia saking dunya, dunya niki, bil kulliyah dengan keseluruhan. Tapi hati-hati. Soalnya biasanya wong lek wis mengo gak duyan dunya. Niku biasanya terus akeh wong suk-sukan pengin nguwei. Dan wong niku lek wis mulai zuhud, mulai gak duyan dunya, niku malah wong ora enek sing curiga. Akhirnya kabeh pengen bantu, pengen nyokong, pengen nguwei, pengen ndukung, pengen mergo napa? Mulai mandi sampean. Mulai mandi, akhirnya akeh sing milih kon dekengi program ndeke, kon dukung posisi ndeke, ngono ya bahasane njaluk donga. Tapi bar kuwi sampean kaya wong sing disuap nih kok. Nah, ngoten, sampean dungane mbah. Tapi terus bar kuwi ninggali amplop kandel, ngono sampean anu mbah, terus umur-umur putune sing ndeke gak dikeki, putune dikeki mobil. Bujine dihadiahi kalung. Ndeke wis gak doyan ngoten. Kiwa tengene niku sing kadang-kadang dikepung ngoten niku. Ngoten. Mulane tengene iki deling ning kalih Syaikhul Hasan As-Sadili, wala takun lan aja ana sapa sira iku miman setengah saking wong. Ne arada ya ridu, yuk ridu kang mengo sapa man anha saking dunya. Kowe aja sampe lek ninggal dunya iku model pura-pura. Dengan teori ninggal dunya kuwi untuk menarik yang lebih banyak. Boten lah, boten. Muni boten iki ben dilebokne sak. Aja model ngono kuwi, ngoten iki. Aja model nek wis ninggal tenan. Upama enek wong wae ora usah kok boten wis ditampa matur nuwun alhamdulillah. Dene kok kowe gak seneng ya iki sedakone wong liya neh. Ngoten lho. Ora usah kok terus boten. Makane ben ndang dilebokne. Niku aja kok sampai kowe modele wong sing mengu saka donya tapi dengan harapan liuk ta sayan ala zalik. Liuk ta supaya diwehi sapa wong sayane suwi-suwi ala zalika ing atase mengkono-mengkono donya. Aja sing model kuwi tapi sing tulus. Bal kun fi zalika Abdullah. Bali ana sapa sira fi zalika ing dalem mengkono-mengkono nolak donya, ana iku Abdullah bener-bener krasa dadi kawulane Allah. Maknane piye? Wong sing nekakno iki ya Allah tak tampa. Tak tampa, tapi krana aku panjenengan ora butuh, enek sing luwih butuh tak weno sing butuh. Tapi ora usah dipamer-pamer nek arepe sing sing hege ya anu kula mboten usah nek mawon. Ora usah muni ngono ya. Mudak mudak dawa-dawa omongane niki mengke. Mudak dawa-dawa omongane. Amaraka antar futu aduwahu. Gene iku Allah taala wis merintah marang sira supaya kowe mbuak musuhe Allah. Mergo adunya aduwatun lillah. Dunia niku musuhe Gusti Allah tegese musuh niku terus dunia niku merangi Allah. Jadi maksud musuh niku adunya itu bisa menghalangi perjalanan wong sing tumuju dumateng Allah. Dunia niku pun nyata. Jadi dunia niki ya ora ngopo-opo. Menungsane sing seneng dunia niku lho marai. Lha niku nek kowe wis teko kono fa in ataita mongko lamun bisa tekani sapa sira bihatainil khoslataini kelawan mengkono-mengkono tingkah loro yaiku orang ngreken menungso kecuali mursid nomor loro gak doyan donya ngoten al-iqrat anin nas wa zuhdu fid dunya maka masih ada tugas lagi yang harus kamu lakukan faqim ngongkon jungkung sapa sira jungkung ma Allah sertane Allah bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen nginjen-nginjen niku tegese kaya wong nginceng terus kaya nginjen-nginjen niku wis gak tau leret terus jungkung lah zikir terus muraqabah nata atine terus kaya niku lho sampean nate ngertos enten kucing lek ngenteni tikus liwat nate ngertos kucing ngenteni tikus liwat niku lak terus mandeng terus tangane nyengkrem berarti siap terus lah muraqabah ati nggih ngoten ati niki terus diinjen diteliti terus ati iku ki piye gliyor apa ora terus neliti niku terus betul kok wis ikhlas aku yo ora aja kesusu muni ngono diteliti terus dan waltizamut taubati waltizamit taubati lan netepi taubat syaratnya sih kudu dilakokno lek niku niki mawon pun kurikulum kedua ketiga nggih sing pertama ninggal menungso kecuali mursid nomor loro ninggal dunya kejaba napa sing diperintah Gusti Allah jelas niku lek pancen diperintah kon ingin pakre diinfakno ngoten mawon lha niku malah abot kok niku sing nomor 3 lek wis kelakon nomor 3 kudu muraqabah muraqabah nomor 4 waltizamit taubah netepi taubat carane diri ayati kelawan ngrekso awak aja nganti dosa niki jenenge tobat iku menjaga diri aja sampai ngelakoni dosa lah nek wis kadung dosa wal istighfar lan maca istighfar maca istighfar wal inabati lan inabah balik marang Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu lan manut tunduk lil ahkami maring pira-pira hukume Gusti Allah bil istiqomati kelawan istiqomah. Lah niku sampean lakoni mesti ngoten ibarate mesti glender bagian berkat fit sangka Allah sing rupa berkate para aulia dumugi teng sampean. Terus penjelasane terus pundi? Jelasane yo jane gak perlu dijelasno wis genah jelas kok ngono kuwi. Tapi teng mriki dipun rawaken wa tafsir wa dzil wujuh al arba'a. Utahe penafsirane cara papat iku antakuma abdau abdan lillah fi ma ta'ti wa ma tadzar. Ngaten? Hendaknya kamu merasa selalu merasa menduduki posisi kehambaanmu kepada Allah di dalam apapun yang kamu lakukan dan kamu tinggalkan. Intine niku, nglakoni apa ya aja krana sapa-sapa, ninggal apa-apa ya aja krana wedi sapa-sapa. Kejaba krana wedi Allah taktil. Upama sampean nuwun sewu. Enten iki kadang-kadang sok disuguhi nggih. Monggo. Diunjuk. Nggih. Ora ndang unjuk. Niku lak gak karena Allah ta nggih. Lah oleh ora ndang unjuk lak ninggal unjuk. Gak ngombe niku lak berarti ninggal ngombe. Tapi lak ninggal ngombe niku karena napa ngoten niku? Kok ora ndang gelem. Monggo ta diunjuk monggo. Nggih. Kok ora ndang budal niku lak apa? Iki contoh sing cilik lho nggih. Contoh sing soal kecil mawon. Soal ngombe karo gak ngombenya apa kok metu sungkane bareng. Wong biasane lek ngombe ya lablep. Bisa saiki enek wong kok. Monggo. Nggih, pun cekap. Padahal yo malah tenan jane. Makne lek disuguhi nang diombe ae ngoten. Ngene iki suguhan ke Gusti Allah. Ngoten iku contone ninggal sing ora krana Gusti Allah. Sing soal-soal sepele. Jadi soal-soal yo sing segede-gede. Jadi nek kowe ninggal apa-apa yo aja krana liyane Allah, lek kowe nandangi apa-apa yo aja krana liyane Allah. Beh, lan iki cara dilakoni sing tenan ngono wis ora nek wong elek. Terus mesti wong polos-polosan. Waturaqib. Nah, sing penting niki waturaqib qalbaka. Lan nginjen-nginjen sapa sira kalbaka ing atimu. Awas ana terus atimu kuwi. Allah yara kalbuka fil mamlakati syai'an li ghairi. Ditinjen-injen piye to diawasi piye? Aja sampai atimu kuwi duwe pandangan, duwe penganggep lek ning jero ne kerajaane Gusti Allah ki enek sing kuwasa liyane Allah. Aja sampai dupa nganggep enek sing manfaati madoroti liyane Allah. Ora usah wedi madorot lan yo ora usah ngarep-ngarep manfaat sak liyane Allah. Delokne wong sak donya ora usah wedi. Wong sak donya muni ora lek Allah mutusno iya yo tetep iya. Lho lek pancen Allah ngutus atimu yakin lek kowe kuwi ora wong sak donya muni iya masya kowe ora ijen tapi nek Allah muni ora dadine tetep ora. Aja sampai duwe penganggep ana sing kuwasa liyane Gusti Allah. Beh, lan iki lek sampean gelem ngono tenan dadi wong kemelo elek. Tapi akhirnya kala yo kudu disadari lha apa kok kemlelet wong ora nek sing kuwasa liyane Allah. Kemlelet tapi ora kemlelet iki lah aneh ngoten. Kemlelet tapi gak kemlelet. Nggih panggah tunduk ning Allah kok. Dilokne ora males, dilarani gak males, wong dhek gak krasa lara. Nggih to nggih, gak krasa lara. Lara kuwi ora enek sing dirasakne. Mane nggih sing adik malah bingung iki jane wong piye to iki ngoten. Dilokne gak muring-muring, kadang-kadang muring-muring dhewe. Lah niku. Dadi mbok ajak sampai atine niku ningali ada sesuatu di dalam kerajaan Allah ini yang dimiliki selain Allah ngoten maksudnya. Ada sesuatu sing li ghairihi, ada syai'an sing li ghairihi. Syai'an mulai kecil sampai yang besar, seluruh syai'an, seluruh sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk aku, termasuk rasaku, termasuk ilmuku, termasuk tujuan-tujuanku, termasuk pengalaman-pengalamanku. Kabeh iki kaya Allah Subhanahu wa taala. Wis gak kober mlengak amat. Fa in ataita fi hadza lek kowe gelem nekani ngono tenan madat kahawati fil haq maka akan ada panggilan dari bisikan-bisikan kebenaran yang sejati min anwaril izzi dari cahaya-cahaya kemuliaan dan kejayaan innaka qad amaita an tariqi rusdi min aina lakal qiyam ma'allahi ta'ala bil muraqabah wa anta tasma'u qawlahu wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Bangsa ngoten akhire sampean dilokne genten. Eh, wong. Nek wis tok ngoten niku sampean terus neliti ati sampean ngoten. Sisih iki terus genten sampean dilehno. Dilale, eh, wong. Kowe wis picek gak iso ndelok dalan sing bener. malah dilok deh. Kowe picek gak iso ndelok dalan bener. Lah kok kowe neliti-neliti lho. Ngincin-ngincin atimu lho. Kowe kok iso neliti-neliti ngono kuwi min aina laka al-qiyamah Allah taala bil muraqabah. Lah nek pancen kowe wis pasrah nek Gusti Allah, lah la opo kowe melu-melu neliti atimu? Ya Raden, neliti atimu lah opo? Wong kowe wis ngerti lek wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Allah itu cekak meneliti, nginjen-nginjen, mengawasi segala sesuatu. Dan faunalika yadri kulluka minal hayai mayuhammiluka ala taubah mimma dzananta annahu qoribun. Lek sampean wis krasa ngono nggih, akhire sampean krasa tibake salah isin aku. Mesti ini ben Gusti Allah dhewe sing ngawasi to. Lapa aku kok cekakaran melu ngawasi awakku? Kok kuasa temen aku iso ngawasi? Ngeten isin. Sing isin niku ora digawe-gawe, mboten kok terus duduk aku isin aku. Jan salah tenan lakon kuwi. Ora malah ngono kuwi ya isin dirasakno, ora kok isin diomong-omong nek. Sok-sok lah enten to, sok kemisin-isin ngoten niku. Enten sok duduk-duduk jan aku gawe tenan. Aku dik wingi jan metu tamakku. Muni ngono kok ora isin. Jare isin tapi gak isin. Sing isin tenan niku sampai keluar apa dorongan untuk taubat. Mengapa dia mesti taubat kalau sudah posisi kayak gitu kok masih taubat? Mergo dia mengira ternyata selama iki aku menganggap lah aku muraqabah ini wis krasa cedhek ning Gusti Allah ngono. Tibake malah adoh aku lho. Lah piye koyo malah dulu ya wae dhewe terus ngene terus malah Gusti Allah ning arepe gak tau direken. Kayak sampean neliti klambine sampean dhewe aja sampe kotor. Berangko gek dasiku mancing. Wis enek didiloki juragane bareng cek benak no serban, benak no ngene. Dijenenge mergo muraqabah ning atine wae lho. Gara-gara noto atine terus sampe lali ngoten. Lek Gusti Allah wis ngawasi niku sampe lali. Ngoten. Lainnya terus piyambake maca mau terus taubat. Faltazamat taubah biri ayah. Faltazimit taubah biri ayat li kolbika. Alayasyata dhalika minka bihalin. Maka dia harus taubat terus dengan selalu menjaga hatimu. Hatimu jangan sampai hatimu itu tidak menyaksikan pengawasan Allah terhadap dirimu. Ojo kuwale. Ojo atimu sing ngawasi atimu ngrasani Allah wale, tapi atimu berusaha menyaksikan pengawasan Allah terhadap dirimu. Nek ben ngoten terus piye? Dengan segala keadaan, maka fatauda ila makhrajta anhu. Maka kalau sudah posisinya gitu jenenge mesti mau kebablasan metu. Dulu iklambimu dhewe, saiki wis mulai rada anak posisi sing adep-adepan. Ngeten? Fa in sahat hadhi minka natat kal hawatif aiton min qibalil haqqi ta'ala. Lah pun sampai posisi niku terus dilakoni enten malih. Enten malih, peringatan dari Allah lagi. Ngeten. At-taubah minhu badat wal inabah minhu tabauha. Wastighaluka bima huwa wasfun laka hijabun an muradika fahunaka tadharu awsafuka fatasta'idu billahi minha wa ta'khudha fil istighfar min qibal ma dakkal hawatifu aidan min qibalil haqqi ta'ala at-taubatu minhu badat wal inabatu minhu tadba'uha wastighaluka bima huwa wasfun laka hijabun an muradika. Taubat sing ketok mbok lakoni taubat kuwi sakjane sangka Gusti Allah le. duduk tobatmu dhewe iku ngono sing maringi tobatmu kuwi ya Gusti Allah. Inabah sing mbok terusno kuwi tobat terus iso inabah barang ngono kuwi ya saka Gusti Allah. Oleh musibuk sibuk ngurusi tobatmu, sibuk ngurusi istighfarmu apa ngisi nabahmu ngono kuwi kuwi sakjane wa waspun laka kuwi sifatmu hijabun an muradika iku dadi hijab cita-citamu dhewe. Nek wis kaya ngono fauna kata dharu ausafuka akhire sing ketok iku sifatmu sing elek-elek tok. Lah piye? Terus malah mentok ning kene iki dilokne terus nggih ta. Lho wis apike ngono sik dilokne kok nggih. Akhire sing ketok sifat-sifat banjur panjenengan nyuwun istihadah direksa kelawan napa direksa saking sifat sing elek sek dumateng Allah. Terus mulai maca istighfar, inabah istighfar, jaluk ditutupi gak pantas. Lah piye wong? Ketwau niku nganggo murakabah rumangsane sapi gitu nggih. Tibake salah neh tobat tibake urung. Dan pancen salah kuwi kelakuanmu kok. Lah piye neh? Akhire ketok terus salah niku gak iso ora iso ditutupi gitu lho nggih. Ketok terus elek ketok padahal kadung didelok Gusti Allah. Lho piye lah sing nutupi terus pundi? Dan akhirnya kena mau nyuwun tutup ya Allah sama tutupi Gusti ngoten. Ngoten niku talabus sitri. Min ausafi ka birujuk ila ausafi. Dengan cara apa itu? Ya sing tampil ben sifatnya Allah aja sifatku. Ngoten lho. Mergo hakikate kaapian niku kak penampilane Allah to nggih. Duduk penampilane menungsa dadi aku iso tobat iso macam-macam. Iku ora kok berarti aku wis apik. Ngelakoni dosa jur ketok elek, mboten ngoten lho nggih. Mboten ngoten kuwale, aku pancen asline elek, ngoten. Karo Gusti Allah ditutupi dadi apik. Lah tutup sing apik kuwi tak rusak. Malah sing ketok elekku dhewe, ngoten lho tak jane. Jadi kalau Allah Taala wis dikai klambi apik, lah klambi apik sampean suwe-suwe dhewe. Terus sampean ya Allah, kula nyuwun ngapunten, sampean nyuwek klambi sampean lho. Buso sampean sadar nyuwek klambi sampean dibek sampean malah ketok udo ngoten lho nggih. Lah udo niku sing asli. Lah teko udo niku lah sampean wis gak iso lah piye wae kadung disuwek-suwek klambine mau. Lah saniki nyuwun istighfar nyuwun iki ya Allah. Niki sak jenengan tampil malih Gusti teng awak kula ngoten lho. Dadi tobat sing pertama wau njaluk ngapura lah rusak klambi. Ngoten nggih. Lah istinabah niki istighfar sing kedua niki niki napa njaluk gantine klambi sing anyar. Mboten njaluk klambi sing anyar. Paing kunta ya di sifa ani al istighfar wal inabah nada ka angkorib ighda li ahkami wa ta'anka munazaati wastaqim ma iradati bi rafdi iradatika. Nek pun ngoten sampean akhire terus nglokro pisan es nglenggono nglono. Lah piye wis ora iso apa-apa ya kare ngenteni iku lek bejo ya dikene klambi ra bejo ya terus mudho ngene iki ngoten. Ya Allah ketok kabeh isi aku akhire isin yo isin tok iki kok al haya minal iman iki ning teng mriki iki dadi jane. Al haya minal iman isin sing sejati itu krana rasa iman sing muncul ya Allah isin aku. Lah yo klambi. Klambi sing kotor kok dienggo nyebut lah rasih to nyebut. Isin pun mboten pokoke ora mentolo ngoten. Dene pun posisine pun ngoten niku Gusti jenengan mawon sing tampil Gusti ampun kula sing maca istighfar mboten pantas. Ngus ora iso apa-apa. Dene pun ngoten niku terus Gusti Allah manggil malih kaya ngono manut ya tak apa-apakno. Arep dikai klambi diukur kan madep mengguri mengarep miring manut mawon karo penjahit iki ta. Arep dikai klambi niki. Manut ning hukumku. Aja atik mbantah aku. Sing ngajek. Aja atik ngenteni karepe sapa-sapa, manut karepku. Kuwi aja dikarep. Bar tak kai klambi piye-piye ora sama ido engko.